بسم الله الرحمن الرحيم. معهد منهاج الأثر mempersembahkan audio muhadarah dengan tema peran ulama Rabbani dalam kejayaan dan kekuatan umat, disampaikan oleh Fadilatul Syekh Imad bin Ahmad Hafizahullah dan diterjemahkan oleh Al-Ustaz Abu Luqman Hafizahullah pada hari Sabtu 28 Muharram 1446 Hijriah, bertepatan dengan 3 Agustus 2024 Masehi, di Masjid Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, Ma'had Minhajul Athar, Jember. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Berkata Fadilatul Syekh Imad bin Ahmad Al-Adani hafizahullahu taala, topik pembahasan pada malam hari ini sebagaimana yang telah diketahui, yaitu peran ulama Rabbani dalam kejayaan dan kekuatan umat. Dalam sejarah Islam, umat Islam, para ulama, para fuqaha, para mufti, merekalah yang menghadapi masyarakat mereka, umat-umat mereka dalam seluruh medan-medan dakwah. Dalam medan dakwah, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, dari perkara al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, penyebaran tauhid dan sunnah, kemudian menyatukan kalimat kaum muslimin, persatuan kaum muslimin dalam rangka untuk menegakkan, mengokohkan agama Allah Subhanahu wa taala di buminya. Dengan keberadaan mereka itulah tegak berbagai negeri. Dengan keberadaan mereka itulah menjadi memungkinkan syariat Allah Subhanahu wa taala dilaksanakan melalui tangan-tangan mereka. Maka mereka pula, para ulama, para fuqaha, merekalah yang menjadi tempat rujukan ketika terjadinya berbagai macam fitnah dan ujian. Maka para ulama Rabbaniyun yang mereka mencakup seluruhnya dalam kenyataan hidup mereka, yang mereka beramal dengan apa yang terkandung dalam kitab Rabb mereka dan sunnah Nabi mereka sallallahu alaihi wasallam, sejarah umat dipenuhi oleh keberadaan mereka, berbagai negeri dan juga masyarakat. Maka mau tidak mau harus untuk memberikan kepada mereka peran, peran serta para ulama dalam umat ini. Dan yang demikian termasuk dari fikih untuk bisa mendapatkan tamkin, mendapatkan kedudukan, dan tidak akan bisa dilupakan peran serta mereka para imam. Yaitu diantaranya Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah, wal-Imam Malik ibn Anas rahimahullah, Al-Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Sabit rahimahullah, wal-Imam Syafi'i rahimahullah, wal-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, wal-Imam Al-Bukhari rahimahullah, wal-Imam Muslim rahimahullah, dan para a'immah ashabus sunan rahimahumullah. Begitu juga dengan Sufyanain, Sufyan Ats-Tsauri dan juga Sufyan ibn Uyainah rahimahumullah, wa ibn Taimiyah rahimahullah, wa ibn Al-Qayyim rahimahullah, wa Muhammad bin Abdul Wahhab, wa ibn Baz, wal Utsaimin, wal Al-Albani, wal Wadi'i, wa Rabi' al-Madkhali, wal Fauzan, wal Luhaidan, wa Ubaid al-Jabiri, dan puluhan ulama lainnya dari kalangan ulama Rabbaniyin yang belum kami sebutkan. Semoga Allah merahmati dari kalangan mereka yang sudah meninggal, dan semoga Allah menjaga para ulama yang masih hidup di mana mereka meninggalkan dengan jejak mereka dalam lembaran-lembaran sejarah Islam yang bersinar. Maka tidak disangsikan lagi, sesungguhnya kita di hari-hari ini melewati berbagai macam ujian dan fitnah yang menyedihkan. Fitnah yang datang bagaikan potongan-potongan malam yang gelap gulita. Tidaklah yang demikian itu merupakan sebagai bentuk pembenaran dari apa yang dikhabarkan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, badiru bil a'mali fitanan ka kita'il lailil mudlim, bersegeralah untuk kalian beramal karena sesungguhnya akan datang berbagai macam fitnah bagaikan potongan-potongan malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya qalil. Di masa atau di hari-hari fitnah tersebut, seseorang di pagi hari masih dalam keadaan mukmin, ternyata ketika sudah di sore harinya dia telah menjadi seorang yang kafir. Dan sebaliknya, ketika di sore hari seseorang masih dalam keadaan muslim, namun esok harinya, di pagi harinya, dia telah berubah menjadi seorang yang kafir. Dia menjual agamanya karena bagian dunia yang sedikit. Maka dalam hadis ini An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada umatnya untuk bersegera dan bergegas serta tidak mengakhirkan untuk berbuat kebaikan. Karena yang demikian ini sesungguhnya termasuk bagian dari sebab-sebab kesuksesan ketika fitnah melanda. Fitnah yang telah dijelaskan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya fitnah-fitnah tersebut semakin hari semakin bertambah. Setiap datang fitnah, sebagaimana sabda Rasul alaihi salatu wasallam dalam hadis yang lainnya, maka fitnah tersebut lebih dahsyat dari fitnah yang sebelumnya. Maka di zaman ini fitnah yang terjadi lebih dahsyat dari zaman sebelumnya. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam menyerupakan fitnah-fitnah yang ada bagaikan potongan malam yang gelap. Tidakkah engkau melihat potongan malam yang gelap datang, setiap potongannya semakin bertambah kegelapannya, sampai akhirnya malam tersebut menjadi sempurna gelap gulita. Begitu pula seorang mukmin atau seseorang ketika dalam kondisi fitnah, begitu dahsyatnya fitnah tersebut, sampai-sampai ada seseorang yang mengatakan ketika datang fitnah, hadhihi muhlikati, inilah saat datangnya kebinasaanku. Maka apabila kemudian Allah menyelamatkan dia dari fitnah tersebut, datang fitnah berikutnya yang lebih besar, yang lebih mengerikan, sembari orang ini mengatakan hadhihi muhlikati muhlikati, ini waktunya datang kebinasaanku. Maka berbagai macam fitnah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sepatutnya seseorang sebagaimana datang dalam sabda beliau, annal qa'ida fiha khairun minal qa'im, orang yang duduk ketika datang atau dalam waktu musim fitnah kondisinya lebih baik dari orang yang berdiri, wal qa'im fiha khairun minasai, dan orang yang berdiri kondisinya lebih baik daripada orang yang berlari. Atas dasar ini, sebagaimana datang dalam hadis ini, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang besarnya fitnah-fitnah yang ada, dan fitnah-fitnah tersebut semakin bertambah parah dan bertambah banyak setiap datang zaman, setiap datang masa, maka fitnah yang terjadi semakin parah dari zaman sebelumnya. Sampai-sampai An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang berbagai macam fitnah yang akan datang disebabkan begitu kuat dan begitu parahnya fitnah tersebut, sebagaimana datang dalam hadis yang tadi telah kita dengar bersama, seseorang masih bersama kita, dia sholat bersama kita di shaf yang pertama, dia sholat bersama kaum muslimin, namun ketika datang waktu sore hari dia telah menjadi seorang yang murtad, wal'iyadu billah, keluar dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Pun sebaliknya, ketika seseorang masih di sore hari menjadi seorang yang mukmin, dia bersama orang-orang yang sholat di dalam shaf yang pertama, kemudian datang waktu pagi hari keesokan harinya, dia telah menjadi orang yang murtad, wal'iyadu billah, dia menjual agamanya dikarenakan dia ingin meraih bagian dunia yang sangat sedikit. Faya subhanallah, fitnah yang seperti apa ini? Maka seorang muslim jangan merasa aman dari dirinya, jangan merasa tenang terhadap dirinya, jangan dia mengatakan bahwa saya adalah seorang yang memiliki keimanan yang kuat, saya mampu untuk menghadapi fitnah-fitnah ini. Tidak, bahkan wajib bagi dia untuk bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia dalam kondisi istiqamah, dan jangan dia merasa yakin dengan dirinya, jangan dia tertipu dengan dirinya, karena sesungguhnya hati ini lemah, sementara fitnah dan syubhat itu menyambar-nyambar. Al-qulub baina isbu'aini min asabi'ir rahman. Hati-hati manusia ini berada di antara dua jari jemari, di antara jemari Allah Ar-Rahman. Allah membolak-balikkan hati-hati tersebut sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Maka kalian bisa mendengar atau membaca banyak dari berbagai kejadian dan perkara yang menimpa sebagian manusia. Di sana ada seorang yang dahulu dianggap sebagai seorang ulama, bahkan bisa jadi engkau membaca kisah orang ini di mana dia dahulu teranggap sebagai seorang ulama, dia membela Islam, dia membela tauhid, dia membantah al-mulhidin wal-ilhad, kemunafikan. Dia bahkan sebagian dari mereka atau sebagian ulama sampai menganggap orang ini permisalannya sebagai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di zamannya. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala dengan hikmahnya menghendaki untuk menyesatkan orang ini. Dengan keadilannya Allah menghendaki menjadikan orang ini menjadi sesat. Akhirnya dia berubah. Dari yang awalnya kondisinya seperti itu, akhirnya berbalik. Dia menjadi orang yang mencela Islam, dia menjadi orang yang mencela sunnah, dan Allah jadikan kesudahan hidupnya dalam kondisi seperti itu, wal'iyadu billah. Maka manusia, seseorang ketika mendengar kisah-kisah yang seperti ini, mengharuskan untuk dia kemudian takut terhadap dirinya, untuk kemudian dia tidak merasa tertipu dengan dirinya. Kemudian di antara dari sya'nul fitan, kondisi-kondisi atau sifat-sifat fitnah-fitnah yang ada, bahwa ketika terjadi berbagai fitnah, maka perkaranya menjadi tersamar, banyak tercampur, banyak pula pemahaman-pemahaman yang menyimpang, akal-akal yang keliru. Maka bagian dari hikmah ketika kondisinya seperti itu, untuk seorang muslim menetapi al-jamaah, yang di mana jamaah ini hakikatnya mereka adalah para penguasa dan para ulama, tentunya yang lebih didahulukan yaitu para ulama, maka wajib bagi manusia, entah dia ini seorang pemimpin ataupun masyarakat yang dipimpin, untuk mengambil pendapat ulama, untuk menampilkan, berbuat dan berbicara dari akwal mereka, dari ucapan-ucapan dan fatwa mereka. Karena sesungguhnya menyibukkan keumuman manusia dengan berbagai macam fitnah, serta menampilkan pendapat dia dalam masa fitnah ini, akan melahirkan fitnah yang lebih dan akan memecah belah umat. Atas dasar ini telah datang dari An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda beliau, inna baina yadi as-saah sanawat khadda'ah, sesungguhnya nanti ketika menjelang hari kiamat akan ada tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya dan muslihat. Saddaqu fihal kadzib, seorang yang dusta dipercaya pada masa tersebut. Wa yukadzabu fihas sadiq, sementara orang yang jujur didustai. Wa yu'tamanu fihal kha'in, orang pengkhianat dipercaya. Wa yukhawwanu fihal amin, sementara orang yang terpercaya dia dianggap sebagai seorang pengkhianat. Artinya bahwa berbagai macam hal di situ nanti akan bercampur baur. Bercampur baur di antara manusia menunjukkan betapa dahsyatnya fitnah tersebut. Tidak diketahui, tidak bisa dibedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Tidak bisa dibedakan mana hal yang sebetulnya memudaratkan dari perkara yang sebetulnya bermanfaat. Kemudian An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa yantiqu fiha ruwaibidah, dan di masa-masa tersebut, masa fitnah nanti akan berbicara orang-orang yang disebut dengan ruwaibidah. Maka para sahabat bertanya, "Wa mani ruwaibidah ya Rasulullah?" Maka siapakah ruwaibidah itu ya wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "At-tafih yatakallam fi amril amah," seorang yang hakikatnya dungu rendahan namun dia melancang untuk berbicara dalam perkara kemaslahatan umat. Kemudian kita lanjutkan atau kita terjemahkan kalam dari Syekh yang tadi sempat terputus, bahwa di zaman ini, terkhusus di zaman ini, yang dimana di situ sekarang banyak dijumpai berbagai macam media sosial serta program-program kekinian, program komputer dan yang lainnya seperti Facebook dan Twitter ataupun Telegram dan yang lainnya dari berbagai macam media, yang dimana akhirnya masing-masing mampu melalui media-media ini untuk menampilkan ro'yunya, untuk menampilkan pendapatnya dalam perkara-perkara yang dimana hakikatnya perkara tersebut merupakan perkara yang menyangkut maslahat manusia banyak yang sedang menimpa manusia. Maka yang demikian adalah merupakan kesalahan yang besar, kesalahan yang fatal, untuk kemudian berbicara siapa saja yang datang dan pergi, untuk kemudian dia berbicara dalam permasalahan yang sedang menimpa umat. Maka demikianlah, bukan termasuk dari syarat apabila terjadi suatu hal untuk kemudian setiap manusia semuanya ikut berbicara, untuk kemudian setiap manusia semuanya menampilkan pendapatnya, maka yang demikian adalah merupakan kesalahan. Maka tinggalkan, biarkan dirimu jauh dari penulisan untuk kemudian menampilkan di media tersebut perkara-perkara yang menyangkut kemaslahatan orang banyak, dari perkara keamanan ataupun perkara yang menakutkan. Maka kembalinya kepada para ahlul ilm, kembalinya kepada para ahlul ulama, yang mereka itu adalah tempat kembali umat ini, kalangan ulama al-kibar. Mereka adalah ahlul haq, mereka adalah orang yang layak untuk kemudian memecahkan problema, untuk kemudian merekalah yang memutuskan solusinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih walau radduhu ilar rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumusyaitana illa qalila." Yang artinya, apabila datang kepada mereka suatu perkara dari keamanan ataupun suatu yang menakutkan, mengkhawatirkan, mencemaskan, mereka langsung menyebarkannya. Kalau seandainya mereka mau mengembalikan permasalahan tersebut kepada Ar-Rasul dan kepada ulil amri minhum, maka niscaya akan bisa mengetahui orang-orang yang mengambil istimbat, orang-orang yang akan kemudian mengambil hukum dan kesimpulan dari para ulil amri tersebut. Kalaulah bukan karena keutamaan Allah kepada kalian dan rahmatnya, niscaya kalian akan mengikuti syaitan kecuali sedikit dari kalian. Maka wajib atas seorang muslim untuk menjauhi fitnah-fitnah yang ada, untuk kemudian dia menceburkan dirinya ke dalam fitnah tersebut. Karena sesungguhnya hakikat dari kebahagiaan adalah ketika seseorang bisa dijauhkan dari fitnah-fitnah ini. Bersabda Rasul alaihi salatu wassalam, "Inna sa'ida laman junnibal fitan." Yaitu sabda Rasul alaihi salatu wassalam, sesungguhnya orang yang beruntung adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Hal ini diucapkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam berulang kali, sebanyak 3 kali. "Inna sa'ida laman junnibal fitan, inna sa'ida laman junnibal fitan, inna sa'ida laman junnibal fitan." Diulangi oleh Rasul alaihi salatu wassalam sabda beliau ini, sesungguhnya orang yang beruntung adalah orang yang dijauhkan dari fitnah, diulangi 3 kali. Maka barang siapa yang diuji dengan fitnah yang ada, kemudian dia duduk di rumahnya, dia terus menjaga kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya, untuk kemudian dia tidak turut campur dalam perkara-perkara manusia, dia tidak ikut berbicara dalam berbagai fitnah yang ada, dia tidak ikut berbicara dalam perkara nawazil, dalam perkara-perkara besar yang menimpa umat, dia tidak ikut berbicara ketika datang berbagai macam fitnah berupa berbagai macam pembunuhan dan peperangan, dia jauh dari semuanya. Dan bersama dengan itu, dia tetap bersabar, bergantung kepada Allah dalam menghadapi urusan-urusan ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa takjub dengan kondisi orang yang seperti ini. Bagaimana dia bisa menjauh dari fitnah tersebut? Dia diuji dengan keberadaan berbagai fitnah tersebut. Bersama dengan itu, dia bersabar di hadapan fitnah tersebut. Maka sesungguhnya manusia membutuhkan kepada ilmu bin nusus, terhadap ilmu dari dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran ataupun Sunnah. Yaitu mereka butuh kepada Alkitab dan Sunnah. Mereka butuh juga kepada pengetahuan tentang fikih, bagaimana mempertimbangkan maslahat dan mafsadah, tentang masalah ilmu serta tingkatan-tingkatan maslahat dan mafsadah tersebut, sebagaimana mereka juga membutuhkan terhadap pemahaman dari tujuan-tujuan syariat. Yang demikian ini tidak tercapai kecuali dengan mencermati, memperhatikan secara betul nas-nas yang ada yang sifatnya mujmal, dan juga dia mencermati, memperhatikan, mencari bagaimana syariat ini dalam berbuat, maka fikih tentang al-maqasid, fikih tentang bagaimana tujuan dari syariat-syariat ini merupakan fikhun aziz, merupakan sebuah fikih pengetahuan yang istimewa yang tidak bisa didapat oleh setiap orang, bahkan tidak bisa sampai pada derajat ini kecuali orang-orang yang memang bisa naik pada tingkatan ilmu dan dia mampu untuk kemudian memperhatikan kondisi yang terjadi dan dia bisa melihat kemungkinan-kemungkinan yang diduga akan bisa terjadi. Karena sesungguhnya menimbang antara maslahat dan mafsadah ini membutuhkan kepada pemahaman terhadap syariat itu sendiri, membutuhkan pemahaman kepada apa maksud dari syariat atau apa yang diinginkan, tujuan-tujuan yang diinginkan dari syariat itu. Maka pemahaman terhadap al-waqi', pemahaman terhadap kenyataan yang ada, memiliki bertingkatan-tingkatan dalam menimbang maslahat dan mafsadah. Semuanya ini tidak diberikan kecuali atau tidak dimiliki kecuali oleh para ulama. Karena sesungguhnya ketika keumuman manusia, mereka yang mengambil alih peran ini, merekalah yang akhirnya menghadapi kondisi atau berbagai fitnah yang ada dalam kondisi mereka tidak memahami kitabullah, dalam kondisi mereka tidak memahami sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akhirnya orang ini menjadi orang yang menceraiberaikan kaum muslimin. Orang ini menjadi pemecah belah persatuan mereka. Karena sesungguhnya orang-orang awam tidak tergambar kesepakatan mereka pada sebuah hal, tidak bisa dibayangkan untuk kemudian mereka bersepakat atas sebuah hal apabila mereka tidak memiliki dasar dari para ulama. Para ulama yang kemudian akan menghukumi pendapat mereka. Atas dasar itu, mengembalikan kepada para ulama, kepada ahlul hil wal aqd, ini merupakan perkara yang sudah sepatutnya dilakukan. Maka harus bagi kita semuanya untuk meletakkan kepercayaan kita kepada para ulama rabbaniyin. Banyak dari kalangan manusia yang mereka menuntut para ulama dengan sebuah amalan dari berbagai amalan yang ada, namun para ulama mencegah atau menghindar atau melarang perbuatan tersebut, dan tidaklah para ulama tersebut melarang dari perbuatan tersebut dikarenakan pandangan mereka pada kesudahan hal-hal yang terjadi ketika tuntutan tersebut dilaksanakan. Karena sebagian maslahah terkadang perlu untuk dicegah darinya, karena hal itu bisa mengantarkan di kesudahannya kepada kemaslahatan atau kemafsadahan yang lebih besar. Maka agama Islam merupakan agama yang memperhatikan antara maslahat dan mafsadah. Agama Islam tidak menetapkan hanya satu sisi melihat maslahat yang sifatnya lebih rendah untuk kemudian menghasilkan mafsadah yang lebih besar. Tidakkah engkau melihat bahwa membunuh seorang munafik yang memang telah jelas kemunafikannya, yang telah diketahui kemunafikannya dikarenakan dia mengolok-olok ayat-ayat Allah, mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukminin ketika itu di zaman beliau alaihi salatu wasallam, ini merupakan perkara yang disyariatkan? Bahkan ini adalah perkara yang wajib disebabkan keberadaan hal yang mengharuskan untuk dibunuhnya orang munafik tersebut, yaitu kemurtadan serta orang tersebut telah meninggalkan agama Islam. Bukankah An-Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man baddala dinahu faqtuluh." Barang siapa yang mengganti agamanya, barang siapa yang murtad, maka bunuhlah orang ini. Begitu pula beliau alaihi salatu wasallam bersabda, "La yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda salas." Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena tiga perkara: an-nafsu bin nafsi, was-sayyibu zani, wat-tariku li dinihi al-mufariqu lil jamaah. Yaitu tiga hal yang membolehkan seorang muslim untuk dibunuh. Adanya kisos, ketika seorang dibunuh maka jiwa tersebut akan dibunuh sebagai bentuk kisos. Begitu pula ketika seorang yang sudah menikah berzina, dan orang yang meninggalkan agamanya serta meninggalkan al-jamaah. Bersamaan dengan itu, sungguh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menghindar untuk membunuh munafik tersebut, karena pembunuhan ini bisa berimbas kepada mafsadah-mafsadah yang lebih besar. Diriwayatkan dari sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma annahu qala kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazah fakasa'a rajulan minal muhajirin rajulan minal ansar wa ma'na kasa'a yani annahu daraba birijlihi fi muakhiratihi. Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan, dahulu kami bersama An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah peperangan. Maka kemudian ada seorang dari kalangan muhajirin yang melakukan kasa'a terhadap seorang ansar. Kemudian Syekh menyebutkan arti kasa'a, yaitu dia menendang orang tersebut di bagian bagian pantatnya. Maka kemudian orang ansar tersebut menyeru, ya lal ansar, memanggil kawan-kawan dari kalangan ansarnya. Begitu pula orang muhajirin tersebut mengatakan, ya lal muhajirin, memanggil kawan-kawannya dari kalangan muhajirin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma balu da'wal jahiliyah, ada apa dengan panggilan-panggilan jahiliyah seperti ini? Maka para sahabat menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya seorang dari kalangan muhajirin telah menendang bagian belakang seseorang dari kalangan ansar. Maka kemudian Ar-Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, da'uha fa innaha muntinah, tinggalkan panggilan-panggilan jahiliyah seperti itu, karena sesungguhnya panggilan-panggilan jahiliyah seperti itu adalah perkara yang menjijikkan. Kemudian kejadian ini didengar oleh Abdullah ibn Ubay, seorang munafik di zaman Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, sembari dia mengatakan, apakah memang benar mereka melakukan yang demikian? Maka demi Allah, ketika kalau seandainya kita kembali ke negeri Madinah, niscaya orang-orang yang lebih mulia akan mengeluarkan orang-orang yang lebih rendah kedudukannya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mendengar hal ini mengatakan, da'ni adribu unuka hadal munafik ya Rasulullah, ya Rasulullah, biarkan aku beri aku kesempatan untuk membunuh, memenggal leher orang munafik ini wahai Rasulullah, karena sesungguhnya dia telah menyembunyikan kekufuran dan menampakkan Islam. Orang munafik adalah orang yang menyembunyikan kekufuran dan menampakkan seolah-olah dia berada dalam agama Islam. Akan tetapi manusia terkadang tidak memahami hal-hal yang dilakukan oleh orang munafik ini, sehingga manusia melihat bahwa orang munafik ini secara zahirnya melakukan amalan-amalan kaum muslimin dari perkara sholat dan yang lainnya. Maka kemudian Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menyampaikan kepada Umar, biarkan dia, da'hu la yatahaddatsun nas anna Muhammadan yaqtulu ashhabahu, biarkan orang ini agar manusia tidak mengira, sehingga dia, mereka manusia akan menyangka dan berbicara bahwa sesungguhnya Muhammad telah membunuh saudara atau kawan-kawannya, sahabatnya. Karena sesungguhnya orang yang tidak tahu sebab, yang dengan sebab itu boleh untuk seorang munafik ini dibunuh, orang yang tidak memahaminya, para manusia akan mengatakan bahwa sesungguhnya Muhammad telah membunuh para sahabatnya dari kalangan kaum muslimin. Dalam kondisi mereka tidak mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanyalah ingin membunuhnya atau disyariat untuk membunuhnya karena hakikatnya dia ini adalah seorang kafir yang menyembunyikan kekafirannya dengan seolah-olah menampakkan keislaman. Namun manusia terkadang tidak memahami hal ini. Mereka melihat dari jauh secara umum zahir yang ditampakkan di orang-orang munafik adalah bagian dari Islam, dari perbuatan sholat dan yang lainnya yang dilakukan oleh kaum muslimin, sehingga kemudian mereka menduga bahwa Muhammad alaihi salatu wassalam membunuh sahabatnya. Atas dasar itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam enggan untuk membunuh orang-orang munafik tersebut. Dikhawatirkan manusia akan berbicara bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membunuh para sahabatnya di waktu yang dimana dakwah ketika itu pada tahapan agama Islam tersebar. Maka tidak diragukan lagi bahwa yang demikian ini bisa menyebabkan manusia lari dari keimanan untuk beriman kepada kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya ini perkara yang terlarang, lebih besar perkara yang terlarang ini dari maslahat yang bisa dihasilkan dari membunuh orang munafik tersebut. Naam Syekh. Maka contoh memperhatikan maslahat dan mafsadah dalam sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam banyak. Di antaranya dalam hadis Al-A'rabi, seorang badui yang sedang kencing di sudut ujung Masjid Nabawi, maka para sahabat sudah berkeinginan untuk kemudian menangkap atau kemudian memukul badui ini. Maka Ar-Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, da'uhu hatta yukmila baulahu, tinggalkan, biarkan orang ini sampai dia menyelesaikan kencingnya. Summa ahriku ala baulihi sailan minal ma, untuk kemudian tuangkan di atas kencingnya tersebut seember air. Kemudian An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, menyampaikan kepada orang badui ini bahwa sesungguhnya masjid-masjid ini tidak patut untuk di dalamnya ada berbagai macam kotoran dan najis. Maka perhatikanlah bagaimana An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mempertimbangkan berbagai macam mafsadah. Tidak diragukan bahwa kencingnya orang ini di dalam masjid, di dalam rumah, dari rumah-rumah Allah, itu merupakan sebuah mafsadah. Akan tetapi An-Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat bahwa di sana ada berbagai mafsadah yang lebih besar dari mafsadah ini, yaitu bagaimana Rasulullah alaihi salatu wasallam meminta para sahabatnya untuk tidak memegang atau tidak memukul orang ini. Di antara mafsadah yang dilihat dan dipandang oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mafsadahnya lebih besar dibandingkan mafsadah kencing di masjid, yaitu orang ini apabila dia kencing di satu tempat, maka yang demikian ini apabila tidak dilakukan atau tidak dibiarkan, orang ini akan bangkit untuk kemudian jalan, untuk kemudian kabur ke tempat-tempat yang lainnya, sehingga kencingnya berceceran di berbagai tempat di masjid tersebut. Di antara pula mafsadah-mafsadah yang bisa terjadi apabila orang tersebut diperlakukan demikian, dia akan menahan kencingnya tersebut karena datang orang-orang atau para sahabat secara tiba-tiba hendak menangkapnya atau hendak memukulnya. Yang demikian bisa menyebabkan dharar, bisa menyebabkan efek negatif pada dirinya, dan mafsadah-mafsadah yang paling besar juga diantaranya bahwa orang ini akhirnya bisa berpaling dari agama Islam, sembari mengatakan kalau seandainya yang demikian akhlak kalian kaum muslimin, kalau seandainya inilah akhlak Islam, maka kalau begitu saya akan kembali meninggalkan agama Islam ini. Maka Nabi SAW memperhatikan mafsadah-mafsadah besar yang demikian ini. Akhirnya beliau menyatakan kepada para sahabatnya, utrukuhu hatta yakdiya baulahu. Tinggalkan dia, biarkan dia sampai dia menyelesaikan kencingnya. Wa illa, maka tentu tidak diragukan bahwa kencing di masjid ini merupakan dosa yang tidak disepakati. Di antara contoh dan model bagaimana An-Nabi sallallahu alaihi wasallam memperhatikan mafsadah juga, sabda beliau alaihi salatu wassalam, laula anna qaumaki hadithu ahdin bikufrin lahadamtul ka'bata wala banaituha ala qawaidi Ibrahim. Ucapan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam kepada Aisyah radhiyallahu anha, kalau bukan karena kaummu Quraisy baru saja meninggalkan kekufuran mereka, niscaya aku akan hancurkan Ka'bah, aku akan robohkan Ka'bah untuk kemudian aku bangun ulang Ka'bah tersebut sesuai dengan pondasi yang dibangun oleh Ibrahim alaihi salam. Maka sesungguhnya meletakkan kepercayaan kepada ulama rabbaniyin merupakan langkah yang berbarokah dalam rangka menuju tahkim syar'illah, dalam rangka untuk kemudian menjadikan syariat Islam sebagai hakim, dan dalam rangka mengokohkan agamanya. Maka para ulama yang dimana mereka telah sampai kepada kedudukan bisa melihat, menimbang dalam fikih Islam yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan pemahaman salafus saleh, berdasarkan ini, berdasarkan kaidah-kaidah dasar-dasar agama inilah, maka kemudian dengan itulah wajib untuk kemudian merekalah yang menuntun dakwah kepada Allah ini. Karena sesungguhnya musuh-musuh Islam di hari ini mereka meyakini bahwa di antara sebab kekuatan kaum muslimin, keberadaan mereka di sekitar para ulama mereka, keberadaan mereka untuk kemudian mereka ikut dalam tuntunan ulama mereka, atas dasar ini mereka banyak menyerang dengan penyerangan yang luar biasa kepada mereka para ulama dalam rangka untuk kemudian menggoncang kepercayaan umat kepada ulamanya dan kepada para pemimpinnya. Mereka musuh-musuh Islam menggunakan berbagai metode, berbagai cara untuk mencoreng, untuk kemudian mencela keberadaan para ulama, karena mereka para ulama hakikatnya mereka adalah wasilah yang sebenarnya antara umat dengan Al-Quran, antara umat dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sungguh yang demikian ini telah diketahui secara cermat oleh musuh-musuh Islam. Maka atas dasar itu bangkitlah musuh-musuh umat Islam dengan membuat pencitraan yang negatif dalam gambaran mereka terhadap para ulama dengan perantaraan media-media yang berbagai macam. Mereka memperburuk gambaran para ulama, atau minimalnya mereka berusaha untuk kemudian menjadikan gambaran para ulama ini menjadi gambaran yang jelek, entah melalui perantara sandiwara ataupun televisi ataupun majalah ataupun koran ataupun forum-forum yang ada ataupun nyanyian dan segala macam dari berbagai media sosial lainnya. Maka para ulama dan para da'i kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mereka memiliki kedudukan yang besar, mereka memiliki peran yang besar dalam menyatukan kaum muslimin, dalam mempersaudarakan kaum muslimin, dan mereka memiliki peran yang besar dalam memutus, dalam menghancurkan hal-hal yang bisa mengantarkan kepada lawan dari itu, dari hal-hal yang mengantarkan untuk melemahkan kekuatannya. Yang demikian karena sesungguhnya mereka adalah para pewaris Nabi. Dalam perkara islah, dalam perkara-perkara yang bermanfaat, mereka adalah senantiasa orang-orang yang memegang tali hidayah dan keamanan untuk para makhluknya dari kesesatan dan kebinasaan dengan apa yang mereka lakukan dari berbagai upaya berupa menyampaikan nasihat, berupa petunjuk-petunjuk. Karena sesungguhnya para ulama telah mengambil janji terhadap diri-diri mereka sendiri untuk mereka menjelaskan kepada seluruh pihak tentang pentingnya menjaga ukhuwah Islamiyah dan kedudukannya dalam syariat ini, serta mereka mengingatkan tentang bahaya dari dan pentingnya untuk manusia atau umat Islam berpegang teguh untuk mereka saling menjaga ukhuwah, serta menjelaskan efek-efek dari kehidupan umat ini baik secara person ataupun secara masyarakat. Mereka para ulama mengingatkan umat ini dengan seluruh apa yang ada untuk kemudian menjadikan mereka, memotivasi mereka untuk berpegang teguh, untuk terus menjaga ukhuwah di antara mereka, untuk senantiasa berada di sekitar umat ini, saling menjaga ukhuwahnya, dan mengingatkan mereka untuk tidak menyepelekan hak-hak umat yang lainnya atau umat yang ada ini, serta untuk kemudian terus menasehati manusia sebagaimana telah ada ajaran tersebut, sehingga bisa menghasilkan kepada siratullah al-mustaqim, jalannya Allah yang mustaqim. Sebagaimana mereka pula para ulama telah bangkit melaksanakan kewajiban jihad dengan pena, dengan lisan mereka, dan memerangi pemikiran-pemikiran yang sesat, keyakinan-keyakinan yang batil dari berbagai macam kesyirikan dan kebidahan, dan dari berbagai penyimpangan yang di mana hal ini menjadi sebab melemahnya umat ini, menjadi sebab perpecahan pada umat ini. Dan kaum muslimin di berbagai macam belahan timur dan barat bumi ini, hendaknya mereka melihat dari para kalangan ulama dan duat, para da'i-da'i rabbaniyin, banyak dari berbagai macam islah, pembenahan-pembenahan yang dilakukan oleh para ulama untuk kemudian menutupi kekurangan yang ada pada umat ini, untuk kemudian menutupi celah yang ada. Maka pemahaman para pewaris Nabi, yaitu para ulama dalam ilmu dan dakwah dan dalam permasalahan islah, pembenahan umat, mereka lah yang hendaknya maju untuk kemudian diketahui usaha dan jerih payah yang dilakukan oleh para ulama, yang dengan itu akhirnya bimasyiatillah, dengan seizin Allah subhanahu wa ta'ala, akan tercipta hasil-hasil yang baik. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala dari orang yang telah berbuat baik. Wallahu waliyyu wabillahi taufiq wa sallallahu nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. والاستماع إلى دروس ومحاضرات مباشرة أو مسجلة يرجى زيارة إذاعة منهاج الأثر على الرابط منهاجالأثر.com أو إذاعة منهج الأنبياء على الرابط منهاجالأنبياء.com.